أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Pelajaran kita pada tafsir surat Al-Waqi'ah, ayat yang sudah kita terjemahkan sampai ayat yang ke-14, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum minal akhirin. Berarti hafalannya sampai sini. Ya. Minal ikhwa wal talaba wal huffaz. Ya. Iqra'u jami'an. Ya, sedikit dari orang-orang yang mutaakhirin, orang-orang yang belakang. Baik, barakallahu fikum. Pelajaran kita terakhir sampai pada ucapan al-mufassir rahimahullahu ta'ala, la tara fiha iwajan wala amtan, di mana pada awal ayat ini na'am masih menceritakan di antara kejadian pada hari kiamat bahwa terjadinya hari kiamat ini tidak bisa didustakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan kapan terjadinya, dan tidak ada seorang pun dari hambanya yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Di mana kejadian-kejadian yang mengerikan ada pada hari tersebut, yang di luar dugaan, yang di luar prediksi seorang hamba, benar-benar kehancuran yang nyata pada hari tersebut. Alam ini menjadi hancur, gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langit dihancurkan, matahari bulan dihancurkan, ya, tidak ada yang tersisa, sehingga bumi yang sekarang kita pijak ini menjadi qa'an saf-safa la tara fiha iwajan wala amta, benar-benar datar, halus, tidak ada bagian yang tinggi dan tidak ada bagian yang rendah. Kemudian pada kalimat atau pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kuntum, tafsirnya ayyuhal khalq, dan kalian wahai makhluk, yani manusia, maksudnya manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, azwajan thalathatan, pada hari kiamat akan terbagi menjadi tiga kelompok. Ya, azwajan bermakna asnafan. Ya, azwajan bukan bermakna pasangan, yakni istri-istri atau suami-suami, bukan ya. Jadi di sini asnaf, jenis-jenisnya ada terbagi menjadi tiga. Ay tafsirnya in qasamtum thalatha firaqin, kalian akan terbagi menjadi tiga kelompok. Ya, akan terbagi menjadi tiga kelompok. Bihasabi a'malikumul hasanati wassayyi'ah, diklasifikasikan sesuai dengan amalan-amalan yang telah dikerjakan ketika di dunia. Semuanya akan dikelompokkan. Ya, ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, dengan penyebutan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ini. ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merincikan kondisi jenis-jenis yang tiga tersebut dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa mereka? فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Maka ashabul maimanah, golongan kanan. Ya, golongan kanan, ashab, golongan kanan. Nah, al-maimanah yakni bermakna sisi kiri. Ma ashabul maimanah? Siapakah golongan kanan tersebut? Ya. Baik. Jadi dalam bahasa Arab sijarah seperti ini yang menunjukkan sebagai ta'zim, membesarkan, tafkhim, yang mengagungkan perkara tersebut. Nah, ta'zimun li sya'nihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sijarah seperti ini, dengan konteks seperti ini, diulang gitu ya, ditanyakan, fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Ya, dalam bahasa Arab menunjukkan ta'zim, membesarkan terhadap urusan-urusan mereka. Ya. Wa tafkhim, dan juga mengagungkan terhadap kondisi-kondisi mereka. Naam. Kemudian wa ashabul mash'amah, wa ashabul mash'amah, dan golongan kiri. Ya, al-mash'amah sinonim dengan kata asy-syimal. Ya, mungkin kita agak bingung juga ketika mendapatkan kalimat al-mash'amah. Apa ini mash'amah? Mash'amah itu adalah sinonim dari kata syimal. Dan di sana dalam kitab tafsir disebutkan al-mash'amah ini kenapa dimaknakan dengan sisi yang kiri, ada alasannya. Ay asy-syimal. Al-mash'amah adalah maknanya syimal. Adapun syimal kita ma'ruf. Ya. Syimal kiri. Nah, golongan kiri, ma ashabul mash'amah, siapakah golongan kiri tersebut? Nah, Allah Subhanahu wa taala membawakan dengan konteks seperti ini, ma ashabul mash'amah, menanyakan dan bermakna tahwil lihalihim, membesarkan ya kengerian atas kondisi mereka. Baik. Barakallahu fikum, dan maknanya fa ashabul yamin ahlul manzilatil aliyah ma a'zamu makanatihim. Dan kelompok kanan, di mana mereka adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, betapa besar kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabus syimal wa ahlul manzil ahlul manzilatid dani'ah ma aswa halihim. Halihim. Dan kelompok kiri, di mana mereka adalah orang yang memiliki kedudukan yang rendah, ma aswa halihim, betapa jelek kondisi mereka. Insyaallah difahami ya kalimat ini. Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amah, ma ashabul mash'amah. Sudah berapa golongan yang disebutkan sampai sini? Sudah 2. Baik. Kemudian berikutnya, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang mendahului, as-sabiqun, mereka adalah orang-orang yang mendahului. Apa maksudnya? Akan datang tafsirnya. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ai as-sabiquna fid dunya ila al-khairat, hum as-sabiquna fil akhirah lidukhulil jannat. Orang-orang yang mendahului, yang bersegera ya ketika di dunia menuju kebaikan-kebaikan, amalan-amalan salih, ya mereka ketika di akhirat juga akan diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Humus sabiqun fil akhirah, mereka akan menjadi orang-orang yang mendahului, orang-orang yang terdepan, ya, menjadi juara-juara, ya, di antara hamba-hamba yang lainnya. Fil akhirah, ketika di akhirat, dalam masalah apa? Lidukhulil jannat, untuk mendapatkan, ya, untuk bisa masuk ke dalam surga, dan tentunya untuk mendapatkan bagian surga yang begitu banyak. Ya, ini adalah kelompok yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ashabul maimanah, yakni hamba-hamba Allah golongan kanan. Kemudian yang terendah, ya mereka adalah yang mendapatkan azab adalah ashabul mash'amah, yaitu orang-orang yang berada di kelompok kiri. Nah, kita lanjutkan. Ulaikal ladzina hadza wasfuhum, maka orang-orang yang demikian sifatnya, al-muqarrabuna indallah, mereka adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang didekatkan, hamba-hamba yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, fi jannatin na'im, pada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, tidak ada padanya rasa lelah, letih, sedih, gundah gulana, murung, cemberut, tidak ada. Ya, dalam surga itu semuanya adalah kenikmatan. Tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang membuat hati ini ya menjadi sedih. Fi a'la 'illiyyin, dan al-muqarrabun, mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surga yang paling tinggi, a'la 'illiyyin. Ya, surga yang paling tinggi. Fil manazil al-'aliyati, pada tempat-tempat yang tinggi, allati la manzilata fawqaha, di mana tidak ada posisi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atasnya lagi. Ya, artinya itu sudah paling puncak posisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang salih, ya, yang telah beramal salih. Dan demikianlah bahwa surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat, tidak sama, ya, dan itu sesuai dengan amalan seorang hamba. Semakin banyak, semakin bersegera, ya, semakin lengkap amalan hamba, ya, ini amalan salih yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi posisi dia di surga dan semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mi'atu darajatin, bahwa surga itu terdapat 100 derajat. Derajat itu artinya 100 tingkatan. Ya, ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard, di mana di antara masing-masing dua derajat, satu derajat ke derajat berikutnya, jaraknya itu kama baina as-sama'i wal ard, sebagaimana jarak antara langit dan bumi, begitu luas. Ya, satu derajat saja begitu luas sekali. Naam. Kemudian mana surga yang paling tinggi? Tempatnya al-muqarrabun wal firdaus a'lal jannah, dan surga firdaus, al-firdaus bil abial, ya, adalah surga yang paling tinggi yang diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang salih. Naam, al-muqarrabun. Demikian pula diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ausatuha, dan yang paling tengah. Apa maknanya paling tengah? Yani paling a'dal, ya, yang paling lurus. Wa afdal, yang paling memiliki banyak keutamaan. Wa ausauha, yang paling luas. Surga yang paling luas itu apa? Surga al-firdaus. Ya. Demikian pula wa asyrafuha, yang paling mulia. Surga apa? Al-Firdaus. Naam, itu adalah naam fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian, apakah ada surga di atasnya lagi? Tidak ada. Yang di atas Al-Firdaus, wa fawqahu Arsyur Rahman, dan di atasnya surga Firdaus itu adalah Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala, wa minha yatafajjar anharul jannah, dan padanya, pada surga Firdaus itu, mengalir naam sungai-sungai jannah. Kemudian an-nabiy sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan kepada kita semua, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, maka bila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta surga, maka mintalah surga apa? Al-firdaus. Jadi jangan sampai nanggung-nanggung. Ya, kalau kita minta kebaikan, jangan sampai nanggung-nanggung. Mintalah kebaikan yang paling tinggi. Tentunya bukan hanya sekedar apa? Ucapan saja, ya Allah, naam, masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Ternyata ya, amalan wajib saja terbengkalai. Ya, salat wajib saja gerakannya tidak beres. Ya, salat lima waktu saja pelaksanaannya ya amburadul. Nah, seringnya masbuk. Ya, ataukah mungkin seringnya salat sendiri. Ya. Dalam salatnya tidak pernah tumakninah, mikirnya pekerjaan terus. Ya. Dalam salatnya seringnya tidak sadar apa yang dibaca oleh imamnya. Ya, seringnya ketika salat ngantuk tidur. Nah, tidak sadar kecuali ketika imam mengucapkan salam assalamualaikum, langsung dia terkejut, wah sudah selesai sholatnya. Nah, ini musibah seperti ini. Ini musibah. Maka doa itu harus diiringi dengan praktek amalan kita. Kita berusaha ya dalam amalan kita semuanya, baik qiraatul Quran ya menjadi yang terbaik dalam masalah sholat, menjadi yang terbaik dalam akhlak ya sesama saudara kita, menjadi yang terbaik ya dalam masalah tarbiyah, apa yang kita miliki berupa ilmu ataukah berupa tenaga ataukah berupa sumbangsih harta, kita menjadi yang terbaik ya. Al-muqarrabun adalah orang-orang yang senantiasa mengoreksi dirinya dan senantiasa dia memiliki himmah untuk menjadi yang terbaik. Jadi bukan orang-orang yang bermalas-malasan dalam beramal soleh ya, dan himmah dia adalah akhirat. Tidak ada yang diutamakan kecuali akhirat. Adapun dunia, maka dunia itu hanya sebagai wasilah saja untuk menyokong kehidupan dia agar tulang punggungnya bisa tegak ya, dia bisa makan ya, bisa beribadah ya. Sisa dari itu maka dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan harta dunia. Barakallahu fikum. Demikian susunan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang paling mulia untuk al-muqarrabun adalah surga al-firdaus. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, allati la manzilata fawqaha. Wa haula'il madhkurun, dan mereka yang telah disebutkan itu sullatum minal awwalin. Sullatum minal awwalin. Berarti ini terkait dengan siapa? Jenis yang al-muqarrabun. Ya, jenis orang-orang yang didekatkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan peringkat yang pertama ya, al-muqarrabun. Baik, mereka adalah thullatum minal awwalin. Kondisinya thullatum minal awwalin. Yakni bagian dari sekelompok ya, yakni thullah bermakna jamaah. Sekelompok dari al-awwalin, dari generasi pertama ya, ai jama'atun katsirun minal mutaqaddimin min hadhil ummah wa ghairihim. Jama'ah, sekelompok manusia, katsirun, dengan jumlah banyak, minal mutaqaddimin, dari generasi pertama dari umat ini, hadhil ummah, yang dimaksud adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi pertama ya, pada zamannya beliau banyak yang menjadi apa? Al-muqarrabun ya, as-sabiqun ya, orang-orang yang bersegera dalam beramal salih. Wa ghairuhum, dan juga selain mereka. Ya, tentunya masuk dalam hal ini adalah siapa? Para anbiya war rusul ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun, orang-orang yang bersegera, yang mendahului dalam masalah amalan salih. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelahnya, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari generasi yang terakhir. Ya, sedikit dari generasi yang terakhir. Kita ini termasuk generasi yang terakhir. Ya. Generasi akhir-akhir. Maka dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala ini, tentunya kita mawas diri. Ya, artinya sudah banyak penurunan amalan soleh. Ya. Sudah banyak kemalasan-kemalasan dalam beribadah. hawanya itu sudah berbeda dibandingkan pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ adalah apa? Masa-masa turunnya wahyu. Ilmu itu masih segar. Ya, ilmu itu masih murni, langsung diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka adalah ya generasi yang terbaik. Ya, generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik. Ya, mereka adalah generasi yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun generasi yang terakhir ini adalah generasi yang penuh dengan fitan. Ya, penuh dengan masyakil. Ya, penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan godaan-godaan ya terkait dengan urusan dunia. Oleh karena itu, orang-orang yang malas, yang jauh dari syariat, ya atau bahkan membenci syariat begitu banyak sekali. Qul illa man rahimallah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang hamba sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita memohon surga maka mohonlah Jannatul Firdaus. Kita tetap berusaha. Ya, walaupun ada berita dari Allah demikian, kita tetap berusaha. Nah, imam menjadi ashabul yamin, ashabul maimanah, ataukah nah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita menjadi al-muqarrabun. Barakallahu fikum. Kemudian dalam kalimat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena ada perbedaan tafsir butuh kita sebutkan. Naam. Kata beliau bahwa waqila, kita potong karena pembahasan beliau panjang. Naam. Dan ada yang mengatakan bahwa kita ambil ucapan yang rajih ya. Ucapan yang rajih yang kuat. Ada yang mengatakan bahwa al-awwalin yang dimaksud dalam ayat ini sulatum minal awwalin, kelompok dari generasi pertama ini, awwalu hadil ummah, ay sulatun min awwali hadil ummah, yakni kelompok dari generasi pertama dari umat ini. Ya, Rasulullah, para sahabat. Wa qalilun min akhiriha, dan sedikit yang dari generasi yang terakhir. Wa hadzal qaulus sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Berarti tafsir As-Sa'di itu pendapat yang benar, dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Paham ya? Ya. Bal huwa al-muta'ayyan. Bahkan ini adalah pendapat yang bisa dipastikan, ini adalah pendapat yang benar. Nah. Kenapa? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inni la'arju an takunu syatra ahli al-jannah. Aku berharap kalian ini, yakni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi syatra ahli al-jannah. Ya, menjadi yakni setengah dari penduduk surga. Ya, berarti jumlah yang sangat banyak sekali. Padahal rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memiliki umat juga. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, permintaannya adalah kalian ini, ya, umatnya Nabi Muhammad, menjadi setengah dari penduduk surga. Ayyinisfuhum, yakni setengah dari penduduk surga. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lainnya, inna ahlal jannati 120 saffan. Sesungguhnya penduduk surga itu ya ada 120 saf, ya kalau disafkan 120 saf. Minhum 80 min hadil ummah. Syuf, anda perhatikan. Ya, dari 120 saf ini 80 bagian adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani 80 yakni dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sisa berapa? 120 kurangi 20. Sisa berapa, Ismail? Loh, kok gede-gede? Nawfal berapa? 120 kurangi 80. Sisa berapa? 40. Ya, berarti penduduk surga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya, itu banyak. Wa ala hadza, maka berdasarkan ya dalil itu, la yasih, ya kita tidak, yakni tidak dibenarkan an naqul, untuk kita mengatakan qalil min hadil ummah, sedikit dari umat ini. Ya, sedikit dari umat ini. Ya. Karena begini, ada yang mengatakan bahwa sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, terkait dengan al-muqarrabun ini, yaitu dibandingkan antara umat terdahulu dengan umat yang terakhir. Ya, umat yang terakhir berarti yang dimaksud siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum hadza? Difahami? Ya, difahami enggak ini? Nah, umat yang terakhir, ya, nabi dan rasul terakhir siapa? Nabi kita Muhammad. Ya, berarti umat yang terakhir dibandingkan dengan yakni generasi terdahulu. Di sana ada Nuh, ya, ada Ibrahim dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa sulatum minal awwalin, bahwa al-muqarrabun itu kelompok yang umat-umat terdahulu itu banyak, banyak. Ini lebih banyak kata mereka, kata ahli tafsir yang lain. Lebih banyak. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini tafsir yang tepat apa kurang tepat? Hah? Tafsir yang kurang tepat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam dua hadis tadi bahwa umat ini, ya, umat yang terakhir ini dibandingkan umat yang terdahulu kan lebih banyak sebenarnya. Ya, umat yang terakhir ini lebih banyak yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya yang dibandingkan itu bukan antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu, bukan. Namun ya terbatas pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi pada umat, yakni umat Muhammad, dan generasi yang terakhir pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum hadza insyaallah ya? Yakni generasi dibandingkan antara generasi para sahabat dengan generasi yang terakhir itu siapa yang lebih banyak al-muqarrabun ya? Hah? Lebih banyak di generasi yang pertama. Ya, ini semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi para sahabat radhiyallahu anhum waridha. Naam. Barakallahu fikum, kita sempurnakan. Wa ala hadza la yasih an naqul qalilun min hadhihi al-ummah. Tidak dibenarkan untuk kita mengatakan sedikit ya al-muqarrabun itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa katsirun minal umam as-sabiqah, dan lebih banyak ya pada umat-umat terdahulu. Ini pendapat yang keliru. Bal naqul, bahkan kita mengatakan sulatun, bagian, ay kathir, bagian yang banyak, min hadil ummah, min awwaliha, dari umat ini, namun generasi yang pertamanya, generasi Rasulullah, para sahabat ini banyak, al-muqarrabun. Wa qalilun min akhiriha, dan sedikit dari generasi yang terakhir dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tafsir ya pada kalimat sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, sisa sedikit. Wa hadza yadullu ala fadli sadri hadhihi al-ummah fil jumlah ala mutaakhiriha, dan ayat ini menunjukkan fadilah yakni awal sadr, ya awal dari umat ini fil jumlah secara keseluruhan, ala mutaakhiriha, dibandingkan orang-orang yang datang pada zaman terakhir, ya pada zaman terakhir. Likaunil muqarrabin minal awwalin akthar minal mutaakhirin, karena al-muqarrabin ya orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang bersegera dalam beramal salih, yang mendahului dalam amalan salih, ini lebih banyak ya dibandingkan orang-orang yang ada pada zaman yang terakhir. Tayyib, wallahu alam. Demikian ya makna dari tafsir ini, semoga bisa difahami. Ya, kalau misalkan ada yang belum paham dengan jelas, bisa diskusi dengan rekannya. Nah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.